Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa tuhu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abaduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa la alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'an. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita, termasuk di malam hari ini Allah Ta'ala mempertemukan kita di majelis ini untuk suatu amalan yang agung, yaitu thalabul ilm, mencari menuntut ilmu agama sebagai tambahan bekal kita dalam beramal. Hadirin rahimakumullah, Nabi saja diperintahkan untuk berdoa mohon tambahan ilmu. Itu Nabi. Apalagi kita. Wa qur rabbi zidni ilma. Katakan, wahai Rabbku, tambahkanlah untukku ilmu. Jika Nabi diperintah untuk minta tambahan ilmu, maka sudah seyogyanya bagi kita semua, seharusnya kita semua untuk meminta tambahan ilmu, sebab kita adalah hamba Allah yang bukan Nabi. Kita memiliki banyak kekurangan, kekurangan ilmu, kurang amalan dan lain sebagainya. Semoga pertemuan ini mendatangkan kebaikan yang banyak, memberikan manfaat yang banyak untuk kita. Kemudian salawat dan salam semoga tetap atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan siapa saja yang meneladani beliau dengan baik hingga hari kiamat. Hadirin rahimakumullah, di kesempatan malam hari ini sedikit kita akan membaca penjelasan dari surat Al-Anfal ayat 1 hingga 4. Kita ambil dari atau kita baca kitab tafsir Syekh Abdul Rahman bin Nasir Asidi rahimahullah. Hadirin rahimakumullah, surat Al-Anfal. Surat Al-Anfal kata ulama termasuk surat Madaniyah. Apa yang dimaksud dengan surat Madaniyah? Surat Madaniyah menurut sebagian ulama maknanya adalah surat yang turun setelah hijrah, setelah Nabi hijrah. Surat yang turun setelah Nabi hijrah. Surat Al-Anfal itu ada berapa ayat? Ada berapa ayat surat Al-Anfal? Ada 76 ayat. Ada berapa kata dari 76 ayat tadi? Ada 1631 kata. Jadi dari 76 ayat tadi itu terdiri dari 1631 kata. Ada berapa huruf? Ada 5294 huruf. Ini kata Ibnu Katsir rahimahullah. 76 ayat, 1631 kata atau kalimat, dan terdiri dari 5294 huruf. Hadirin rahimakumullah, kita baca. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal. Yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi war rasul. Fattaqullaha waslihu dzata bainikum. Wa atti'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. Kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir Asyidiyya rahimahullah, Al-Anfal dia adalah Al-Ghunaim. Al-Anfal maknanya adalah Al-Ghunaim, Ghunimah-Ghunimah, harta rampasan perang. Allati yunafiluha Allahu lihadil ummah min awalil kufar, yaitu yang Allah berikan, ya Allah berikan untuk umat ini dari harta-harta orang kafir. Dia Al-Anfal adalah ghanimah-ghanimah yang Allah Ta'ala berikan, anugerahkan untuk umat ini dari harta-harta orang kafir. Ini umumnya apa? Diambil dari harta rampasan perang, hasil dari berperang dengan orang kafir kemudian mendapatkan harta rampasan perang. Wa kanat hadhil ayatu fi hadhi surah qad nazalat fi qissati Badr. Dan ayat-ayat ini yang di dalam surat ini telah turun pada kisah perang Badar. Kisah perang Badar. Awalu ghanimatin kabiratin ghanimahal muslimuna minal musyrikin. Ghanimah yang besar, yang jumlahnya besar, yang pertama. Hasil rampasan perang yang pertama dari kaum muslimin yang diperoleh oleh kaum muslimin dari orang-orang musyrik, dari orang-orang kafir. Fahasala baina ba'dil muslimin fiha niza', kemudian terjadilah di antara sebagian kaum muslimin pertikaian, perselisihan tentang masalah ghanimah tadi atau al-anfal tadi. Fa'anzalallah, maka Allah pun kemudian menurunkan firman-Nya. Yas'alunaka 'anil anfal, mereka bertanya kepadamu Bayi Muhammad tentang al-anfal. Maksudnya apa? Kaifa tuqsam wala man tuqsam, bagaimana ghanimah itu dibagikan dan kepada siapa ghanimah itu atau al-anfal itu dibagikan? Maka Allah jawab, qul, katakan lahum, kepada mereka, al-anfalu lillahi wa rasulihi. Al-anfal atau harta rampasan perang itu untuk Allah dan Rasulnya. Lillahi wa rasulihi. Yadu'aniha haitsu syaa'a. Allah dan Rasulnya itu akan meletakkan harta rampasan perang itu dimanapun keduanya menghendaki. Ya, terserah Allah memberikan kepada siapa, Ya Rasul, mau diberikan kepada siapa? Fala i'tiradu lakum ala hukmillahi wa rasulihi. Maka tidak ada protes untuk kalian. Tidak boleh kalian protes atas hukum Allah dan Rasulnya. Bal alaikum idha hakam Allah wa rasuluhu antardaw bihukmihima. Bahkan wajib bagi kalian apabila Allah dan Rasulnya itu memberikan hukum keputusan untuk kalian ridha dan hukum keduanya. Wa tusallimul amra lahuma. Dan untuk kalian menerima atau menyerahkan perkara itu kepada Allah dan Rasulnya. Jadi jika Allah sudah menentukan, memutuskan suatu, atau Rasulullah SAW telah memutuskan suatu, jangan ditentang, jangan diprotes. Tidak boleh. Bahkan yang wajib atas kita semua adalah menerima, ridho dengan keputusan Allah, keputusan Rasul. Menyerahkan urusan kepada Allah dan Rasulnya. Wadzalika dakhilun fi qawlihi. Dan yang demikian itu masuk pada firman-Nya, fattaqullaha. Maka bertakwalah kalian kepada Allah. Bimtisani awamirihi wa jitinabi nawahihi. Dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Jadi, bertakwa kepada Allah adalah dengan menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Itu namanya takwa. Waslihu dzata bainikum, dan damaikan dzata bainikum. Ai maknanya adalah aslihu ma bainakum minan tashahun wa taqatu' wa tadabur. Perbaiki apa yang ada di antara kalian berupa sikap saling membenci, sikap saling memutuskan hubungan, sikap saling membelakangi. Perbaiki hal itu. Betulkan. Jangan dibiarkan kondisi kalian saling membenci, saling bermusuhan, saling memutuskan hubungan. Perbaiki keadaan kalian. Dengan apa? Bita tawadudi wa tahabbi wa tawasul. Dengan cara kalian saling menyayangi, kalian saling mencintai, kalian saling menyambung hubungan. Kalian menyambung hubungan. Ini itu Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis mengingatkan kita, merintangkan kepada kita, silman kota apa, sambung hubungan dengan orang yang memutuskan hubungan denganmu. Wa atiman haramaka, beri orang yang tidak memberi kamu. Ini perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Menyambung hubungan adalah amalan yang mulia. Memberi kepada orang yang tidak memberi adalah amalan yang mulia. Juga memaafkan orang yang berbuat salah. Sebagaimana perintah nabinya, wa'fu amman zalamaka. Maafkan orang yang telah mendzalimi kamu. Ini pun juga amalan yang mulia. Dan sungguh sedikit orang yang mau melakukannya, mengamalkannya. Umumnya ketika seorang itu diputuskan hubungan dengannya, dia pun kemudian semakin menjauh dari orang tersebut. Ketika ada seorang yang tidak mau memberi, dia pun turut serta tidak mau memberi. Ketika ada orang yang mendzalimi dia, dia pun tidak mau memaafkan. Ini kebanyakan manusia. Tapi kita dibimbing untuk apa? Untuk menyambung hubungan, untuk memberi, dan untuk memaafkan. Ini. Kemudian kata Syekh Abdul Rahman, fabidzalika tajtami'u kalimatukum. Maka dengan hal itu, dengan saling menyayangi dan dengan saling mencintai dan saling menyambung hubungan, itu akan bersatu. Kalimat kalian akan sama, kalimat kalian. Ketika kalimat kita sama, tujuan kita sama, maka insya Allah satu yang kita kehendaki bersama itu akan sukses dengan izin Allah, akan mudah terlaksana. Tetapi ketika apa, kalimat itu tidak sama, yang satu minta begini, yang satu minta yang lain, beda yang diminta, beda yang diinginkan, maka ini akan menjadikan kita tercerai-berai dan tidak akan bisa bersatu, tidak akan bisa menunaikan apa yang menjadi tujuan kita. Hadirin rahimakumullah. Wala yazulu mayahsulu bisababi taqattu' min at-takhasum wa tashah tasajur wa tanasur. Jadi dengan hal itu akan hilang apa yang timbul dengan sebab saling memutuskan hubungan, dan itu sebagai akibat dari apa? Saling bermusuhan, saling cekcok, saling mengikuti pendapatnya sendiri, saling berselisih. Ini. Jadi saling memutuskan hubungan ini sebabnya banyak. Mungkin karena percekcokan, permusuhan, perbedaan pendapat dan lain sebagainya. Tapi semua itu bisa hilang dengan sebab apa? Dengan sebab saling mencintai, saling menyayangi, saling menyambung hubungan. Wa yadkhulu fi islahi dzatil bain tahsinul khuluqi lahum wal afu anil musiin minhum fa innahu bidzalika yazulu katsirun mimma yakunu fil qulubi min al-baghdha'i wa tadabbur wal amru al-jami' fi dzalika kullihi qawli wa ati'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Dan masuk di dalam memperbaiki, membetulkan dua orang yang berselisih adalah apa? Memperbagus, memperindah akhlak mereka, memaafkan orang-orang yang berbuat salah, orang-orang yang berbuat dosa. Ini termasuk hal yang bisa membantu untuk terjadinya islah, perbaikan. Terjadinya perbaikan, perdamaian, berakhlak yang baik, memaafkan kesalahan orang. Fa inna bidzalika yasulu katsiran mimma yakunu fil qulub min al-baghdha wa tadabbur. Maka sungguh dengan hal itu akan hilang kebanyakan dari apa-apa yang ada di dalam hati berupa kebencian dan saling membelakangi. Wal amru al-jami' idzalika qulu kullihi qauluhu. Dan perkara yang mengumpulkan hal itu seluruhnya adalah dalam firman Allah Ta'ala, wa ati'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Maka taatilah Allah dan juga Rasulnya jika kalian betul-betul orang yang beriman. Ini kuncinya, kunci seluruh hal ini. Hal yang bisa menghilangkan kebencian, bisa menghilangkan permusuhan, yang akan bikin hati kita akan satu, kaum muslimin itu satu, adalah apa? Mentaati Allah dan Rasulnya. Itu kunci penting untuk terjadinya perdamaian, terjadinya ketentraman di tengah kaum muslimin, di tengah-tengah kita. Apabila semua itu taat pada Allah dan Rasulnya, maka yang ada adalah ketenangan, kedamaian. Kenapa? Fa innal imana yad'u ila ta'atillah wa rasulih. Maka sesungguhnya keimanan itu akan mengajak, menyeru kepada taat kepada Allah dan Rasulnya. Mengajak untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Ini keimanan. Mengajak kita untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Kama anna man lam yuti'illah wa rasulah falaysa bimumin. Sebagaimana orang yang tidak mau taat kepada Allah, tidak mau taat kepada Rasul, maka dia tidak termasuk orang yang beriman. Dia tidak termasuk orang yang beriman. Jadi tadi apa? Keimanan itu akan mendorong orang untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Ini. Dan siapa yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, dia dikatakan sebagai orang yang tidak beriman. Ini menunjukkan dia tidak beriman. Jika seorang tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya. Man naqasat ta'atuhu lillah wa rasul wa li rasulihi fadzalika lin naqsi imanihi. Maka barang siapa yang ketaatannya kepada Allah dan kepada Rasulnya itu kurang, siapa yang kurang dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, fadzalika lin naqsi imanihi, ini disebabkan karena kurangnya keimanan dia. Jadi sih ada hubungan yang kuat antara ketaatan kepada Allah dan Rasul dengan iman. Kapan seorang itu kurang dalam melaksanakan perintah Allah, berarti kurang keimanannya. Ini telah berkurang keimanannya. Kapan seorang itu taat, bertambah ketaatannya kepada Allah, berarti bertambah keimanannya. Ini hubungan yang kuat antara ketaatan kepada Allah dan keimanan. Walamma kana al-iman qismaini imanan kamilan yatarattabu alaihi al-madhu wa sana' wal fawzu tam wa imanan duna dhalik dhakara al-iman al-kamila. Maka tatkala keimanan, manakala keimanan itu terbagi menjadi dua bagian, ada keimanan yang sempurna yang terlahir atasnya pujian, sanjungan dan keberuntungan, kesuksesan yang sempurna, dan juga ada keimanan, iman yang di bawah itu yang tidak mencapai tingkatan yang sempurna. Maka apa? Zakarul imana al-kamila. Allah Ta'ala menyebutkan tentang keimanan yang sempurna, keimanan yang kuat. Jadi iman itu ada keimanan yang sempurna dan ada keimanan yang kurang sempurna. Di sini Allah akan menyebutkan tentang keimanan yang sempurna. Orang yang sempurna imannya, orang yang kuat imannya. Faqala, maka Allah Ta'ala berfirman, Innamal mu'minun, tidak lain orang-orang yang beriman. Al-alif wal-lam istighra fi syairil iman. Kata al-mu'minuna, ini ada al di awalnya. Al di sini adalah al-istighraq, yang menenggelamkan, yang masuk di dalamnya untuk syariat-syariat keimanan. Seluruhnya masuk di situ. Menunjukkan orang yang beriman ini adalah orang-orang yang memang menunaikan keimanan. Hampir keseluruhannya atau mungkin keseluruhannya. Jadi dikatakan dia orang yang beriman dan keimanan yang benar, keimanan yang sempurna. Ya. Karena apa? Cabang-cabang keimanan seluruhnya dia laksanakan, dia tunaikan, ada pada dirinya. Maka kemudian Allah sebutkan tentang ciri-ciri orang yang betul keimanannya. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم, yaitu orang-orang yang apabila nama Allah disebut, dia mendengar kalimat Allah atau sifat-sifat Allah disebut, wajilat kulubuhum, hati-hati mereka menjadi takut, ay khawfat warohubat, hati mereka menjadi takut. Ya, sekarang kita kalau mendengar ayat-ayat Al-Quran, takutkah hati kita kepada Allah? Ketika disebut nama Allah, apakah hati kita takut? Kalau belum, berarti kita belum mencapai tingkatan orang yang beriman yang seperti ini. Fa'ujabat lahum wasyiatullahi ta'ala al-inkifafa anil maharim, fa'inna khawfallahi ta'ala akbaru alamatihi ayyah juza sahibahu anil dhunub. Fa'ujabat lahum khasyiatullahi ta'ala, maka khasyiat, rasa takut kepada Allah Ta'ala itu menyebabkan ia al-inkifaf, meninggalkan anil maharim, meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan. Karena rasa takut dia kepada Allah menjadikan dia meninggalkan atau tidak berani berbuat maksiat, tidak berani berbuat yang diharamkan. Fa inna khawfallah ta'ala akbaru alamatihi, maka sesungguhnya rasa takut kepada Allah Ta'ala, tanda rasa takut kepada Allah yang paling besar adalah ayyah juza sahibahu anidzunub, menahan atau merintangi orang tersebut dari dosa-dosa. Tanda terbesar orang itu takut kepada Allah adalah ketika rasa takut tersebut menahan seorang dari berbuat dosa, menghalangi seorang dari berbuat dosa. Ini. Hadirin rahimakumullah, disebutkan oleh Sudi rahimahullah menjelaskan ayat ini, huwa rajulu yuridu ayat 5 awqala yuhimmu bima'asyatin fayuqalu lahu ittaqillah fayajala qalbuhu. Dia adalah seorang yang hendak berbuat zalim. Jadi Sudi menentang firman Ta'ala tadi. Beliau mengatakan ia adalah seorang yang hendak atau ingin berbuat zalim. Atau beliau berkata seseorang yang berniat untuk berbuat maksiat. Lalu dikatakan kepadanya, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah, maka dia pun takut, hatinya pun menjadi takut, sehingga tidak jadi mendzalimi orang, tidak jadi berbuat maksiat. Ini diantara penafsiran dari ayat ini. Hadirin rahimakumullah, kemudian berkata Syekh Abdul Rahman bin Al-Sidi rahimahullah, wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadadhum imana, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambah pada mereka keimanannya, bertambah keimanan pada dirinya, keimanan atau keyakinan pada dirinya. Ini tanda kedua dari tanda orang yang sempurna keimanannya, jika dibacakan ayat Allah, bertambah yakinnya, bertambah keimanannya. Dari wa wajhu dzalika, sisi dari hal itu, annahum yulquna lahu as-sam'a. Hal itu dari siapa? Bahwasanya mereka itu memasang pendengaran. Mereka mendengarkan, memperhatikan. Wa yuhdhiruna qulubahum, dan menghadirkan hati-hati mereka litadabburihi, untuk mentadabburi, untuk merenungi firman Allah tersebut. Kenapa bisa bertambah keimanan mereka? Ya karena mereka ketika dibacakan Al-Quran, mereka mendengarkan dengan sesama, memperhatikan, hati mereka hadir. Tidak sekedar didengar, oh suaranya bagus yang baca Al-Quran, tapi apa? Mereka memperhatikan apa yang dia dengar, merenungi apa yang dia dengar, sehingga menjadikan hati mereka itu bertambah keimanan. Fa'inda dzalika yazidu imanahum, maka di saat itulah bertambah imanuhum, bertambah keimanan mereka, bertambah keimanan mereka. Li'anna tadabbura min a'malil qulub, dikarenakan tadabur itu termasuk amalan-amalan hati. Ini mentadaburi Al-Quran termasuk amalan-amalan hati, termasuk amalan soleh, yang dengan itu bertambah keimanan seseorang. Walianahu la budda ayubayyina lahum makna kanu yajahalunahu, dan juga dikarenakan pasti ayubayyina lahum, kan menjadi jelas bagi mereka makna yang dulu mereka tidak tahu, yang dulu mereka jahil tentang ayat tersebut. Jadi mungkin dulu dia apa? Ketika dibacakan ayat Allah tidak memperhatikan, tidak mendengar lagi dengan seksama, berusaha meresapi kandungannya, maka semakin jelas makna ayat yang dulu pernah dia dengar. Ayatadzakkaruna makanu nasuhu, atau mungkin mereka menjadi ingat kembali terhadap apa yang dulu mereka lupa. Dulu mungkin ingat tentang firman Allah, paham, tapi kemudian hari demi hari dia tidak belajar, akhirnya hilang, lupa firman Allah tersebut, lupa akan ilmu. Maka ketika seorang itu kembali mendengarkan firman Allah itu, maka kembali dia pun ingat, kembali ingat apa yang dulu mereka lupa atau tidak tahu. Ini wa yahdusu fi qulubihim raghbatan fil khair, dan akan timbul di hati mereka kecintaan kepada kebaikan, rasa cinta kepada perbuatan yang baik. Semakin seorang itu mendengarkan firman Allah, maka semakin apa? Semakin timbul di dalam hatinya rasa cinta kepada kebaikan. Tapi ketika seorang itu apa? Lebih mencintai lagu-lagu, maka ketika seorang itu mencintai lagu-lagu, dia pun akan jauh dari Al-Quran. Karena antara lagu-lagu dan Al-Quran itu adalah satu dua hal yang bertentangan. Ketika ada Al-Quran, lagu-lagu itu akan jauh dari seorang. Ketika seorang itu senang dengan lagu-lagu, maka Al-Quran akan jauh darinya. Maka ketika kita semakin banyak mendengarkan firman Allah, Al-Quran, maka kita pun akan semakin mencintai kebaikan, dan akan jauh dari mencintai lagu-lagu. Wasyatiyaqan ila karamati rabbihim, dan akan rindu kepada karamah, kemurahan, kemuliaan Rabb mereka. Akan rindu kepada kedermawanan, kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Awajalan minal uqubat, atau akan menjadikan rasa takut dari hukuman-hukuman Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak mendengarkan Al-Qur'an, semakin hati seorang itu apa? Takut akan hukuman Allah, takut akan siksaan Allah. Wastijaran 'anil ma'asi, akan mencegah, menghalangi dari perbuatan-perbuatan maksiat. Wa kullu hadha mimma yazdadu bil iman, dan semua ini termasuk perkara-perkara yang akan menambah keimanan, akan menyebabkan bertambahnya keimanan. Ini hadirin rahimakumullah, ini ciri yang kedua dari orang yang sempurna keimanannya. Kemudian yang ketiga, wala rabbihim, dan kepada Rabb mereka, wahdahu, semata, la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Mereka apa? Ya tawakkalun, mereka tawakal. Jadi hanya kepada Rabb mereka saja, hanya kepada Allah mereka bertawakal. Apa itu tawakal? Ai ya'tamiduna fi qulubihim. Apa yang dimaksudkan mereka tawakal kepada Allah? Yaitu mereka ya'tamidun, bersandar, bergantung hati-hati mereka, ala rabbihim, kepada Rabb mereka, kepada Allah. Fi jalbi masanihihim, di dalam mendapatkan, mencapai perkara-perkara yang memberikan kebaikan untuk mereka. Wa daf'i madharihim, dan di dalam dapat menolak perkara-perkara yang bisa membahayakan mereka, baik itu dalam hal diniyah, keagamaan, maupun duniawiyah, maupun dalam urusan dunia. Ya. Jadi orang yang kuat keimanannya, pasti mereka akan bertawakal, bersandar penuh kepada Allah, akan bergantung hatinya hanya kepada Allah SWT, di dalam mendapatkan kebaikan-kebaikan maupun dalam menolak bahaya. Wa yasiquna bi anna Allah ta'ala sayaf'alu dzalika, mereka percaya bahwa Allah ta'ala itu akan melakukan hal itu, Allah akan membantunya, Allah akan memberikan apa yang dia tuntut, Allah akan menyelamatkan dia dari perkara-perkara yang membahayakan dia. Ini jika apa? Jika kita senantiasa bersandar, senantiasa bergantung kepada Allah SWT dalam segala urusan kita, dalam urusan ibadah, dalam urusan mencari penghidupan. Jika kita senantiasa bersandar dan bergantung kepada Allah, niscaya Allah akan mudahkan urusan kita, niscaya Allah akan membantu kita. Ini hadirin rahimakumullah. Wat tawakkulu huwal hamil lil a'mali kulliha, fala tujadu wala takmulu illa bihi. Maka tawakal adalah satu hal yang membawa kepada amalan-amalan seluruhnya. Tawakal itu akan membawa kepada amalan-amalan seluruhnya, maka tidak didapatkan dan tidak pula sempurna amalan itu kecuali dengan tawakal. Tidak akan didapatkan dan tidak akan sempurna seluruh amalan kecuali dengan tawakal kepada Allah. Ya. Dan kita merasakan sendiri dan perhatikan sendiri, mengetahui sendiri kondisi orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Kita mengetahui ada seorang dahulu yang kuat ketawakalannya kepada Allah. Dalam kondisi pondok tidak punya makanan atau hampir habis makanan, tapi dia apa? Dia percaya, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mudahkan rezeki itu datang untuk pondok. Datang bantuan dari Pak Bupati sekian ton beras, sekian dus sarimi. Kita saksikan sendiri, ada dari saudara kita sebagai pimpinan satu pondok dulu, dalam kondisi gabah itu sedikit dan muridnya banyak, lebih banyak, tapi dia apa? Kelihatan santai dan tenang, tetap tenang, tawakal kepada Allah. Akhirnya Allah mudahkan urusan ini. Jadi ini hasil yang didapatkan oleh orang yang tawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal. Allah mudahkan urusannya. Hadirin rahimakumullah, pernah tendering? Ya, dan dulu. Lanjutkan. Jadi di dalam ayat ini Allah Ta'ala menyebutkan tentang beberapa ciri orang yang kuat keimanannya, orang yang sempurna keimanannya. Yang pertama tadi apa? Jika nama Allah disebut, timbul rasa takut di dalam hatinya. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, semakin bertambah keimanannya, dan ia senantiasa bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, karena itu ketika ada seorang bertanya kepada Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, orang ini bertanya kepada Al-Hasan Al-Basri, "Ya Abu Sa'id, amu'minun anta?" Wahai Abu Sa'id, Abu Sa'id kunyah dari Al-Hasan Al-Basri, "Wahai Abu Sa'id, apakah engkau orang yang beriman?" Faqala lahu, maka Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata kepada orang ini, menjawab, al-iman imanan, iman itu ada dua. Fa in kunta tas'alani anil iman billahi wa malaikati wa kutubi wa rusulihi wal jannati wan nar wal ba'si wal hisab fa ana bi mu'min. Maka jika kamu bertanya kepadaku tentang keimanan kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada surga, neraka, kebangkitan dan hisab, maka saya ya beriman kepada hal tersebut. Saya beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, kepada kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, kepada beriman, yakin akan surga, adanya surga dan neraka, yakin akan adanya hari berbangkit dan penghisaban. Ini kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Kemudian kata beliau, wa in kunta tas'aluni, dan jika engkau bertanya kepadaku an qaulillahi tabaraka wa ta'ala, tentang firman Allah tabaraka wa ta'ala, innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana, sampai ayat ulaika humul mu'minuna haqqo, maka apa kata Al-Hasan Al-Basri, fa wallahi ma adri ana minhum amla, maka demi Allah saya tidak tahu saya ini termasuk mereka atau tidak. Ini kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Kalau terhadap rukun-rukun iman, ya saya beriman kepada rukun iman tersebut. Tapi untuk kepada keimanan, tingkatan keimanan yang dalam ayat ini, firman Allah dalam surat Al-Anfal ini, saya tidak tahu. Saya tidak tahu apakah saya termasuk mereka atau tidak. Ini Al-Hasanul Al-Basri. Apalagi kita yang jauh keimanan kita dengan iman Al-Hasan Al-Basri. Hadirin rahimakumullah. Itu hendaknya kita apa? Terus membina keimanan supaya kita menjadi orang yang beriman dan keimanannya sempurna. Ini baru tiga hal ciri orang yang sempurna keimanannya. Berikutnya, kata Allah berfirman, Alladzina yuqimuna sholata, orang-orang yang menegakkan sholat, bin fara'idah wa nawafilah, dari sholat yang fardu dan juga sholat yang sunnah. Orang yang kuat keimanannya, orang yang sempurna keimanannya, mereka menegakkan sholat. Yang fardu dikerjakan, yang sunnah dikerjakan. Bi'a'maliha adh-dhahirati wal batinati, dengan amalan-amalan atau gerakan-gerakan yang nampak maupun yang tidak nampak. Di gerakan-gerakan sholat, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, artinya apa? Lahir dan batin. Kahuduril qalbi fiha, seperti apa? Kehadiran hati di dalam sholat. Allati huwa ruhus sholati wa lubbiha, yang ia merupakan ruhnya sholat dan inti sarinya sholat. Jadi orang yang sempurna keimanannya, dia kerjakan yang sholat fardu dan juga sholat sunnah. Dia sholat dengan lahir dan batinnya, hadir, hatinya hadir dalam sholat. dan kehadiran hati di dalam sholat itu merupakan ruh sholat dan intisari sholat. Jadi kalau seorang sholat hanya dari sisi ucapan dan perbuatan saja, hatinya tidak ikut di dalam sholat, tidak hadir di dalam sholat, berarti dia hanya zahir saja, sholat secara zahir, batinnya belum, batinnya belum ikut. Ini kalau orang itu sempurna keimanannya, dia sholat secara lahir maupun batin. Ketika dia bertakbir, ucapkan Allahu Akbar, memang betul-betul dia hadirkan di dalam hatinya bahwa Allah itu maha besar. Hadir di dalam hatinya bahwa Allah itu maha besar, yang bikin dia semakin mengagungkan Allah dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ketika dia baca zikir-zikir dalam sholat, ya dia resapi kandungannya, yang betul-betul dia memuji Allah, mengagungkan Allah di dalam sholatnya. Ini dan lisan dan hatinya, ini namanya apa? Sholat secara lahir dan batin. Sholat secara lahir dan batin. Ini berikutnya, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan terhadap apa yang kami karuniakan terhadap mereka, mereka berinfak, mereka membelanjakan harta yang Allah berikan, dia belanjakan di jalan Allah di dalam kebaikan. Asy-Syaikh Abdul Rahman menjelaskan, an-nafaqatu al-wajibatu, mereka nafaqatul al-wajibah, menunaikan nafkah-nafkah yang wajib. Apa yang termasuk nafkah-nafkah yang wajib? Kazakawat, seperti zakat-zakat. Ada zakat fitr, ada zakat mal. Dan zakat mal itu nanti ada zakat untuk mata uang, ada yang karena untuk binatang ternak, atau mungkin hasil pertanian dan semisalnya. Jadi mereka bayar zakat, mereka bayar zakat. Wal kafarat, mereka juga apa? Membayar kafarah. Kafarah, kafarah itu banyak. Iya. Ada kafarah sumpah, ada kafarah karena berhubungan suami istri di bulan Ramadan, di siang hari bulan Ramadan. Ada kafarah zihar dan lain-lain. Banyak kafarah. Iya. Wa nafaqati 'ala az-zawjat, nafkah untuk para istri, termasuk juga anak-anak. Ini termasuk nafkah yang wajib. Wal aqaribi, nafkah untuk karib kerabat, seperti nafkah untuk orang tua misal itu. Jika orang tua tidak ada yang menanggung. Wama malakat aimanuhum, nafkah untuk para budak. Ini termasuk apa? Nafkah yang wajib. Orang yang sempurna keimanannya, mereka membayar nafkah-nafkah ini tadi, menunaikan nafkah-nafkah ini tadi. Dia membayar zakat, dia membayar kafarah-kafarah dia, kalau dia memang menanggung kafarah. Ia nafkahi anak istrinya, karena itu adalah nafkah yang wajib, termasuk karib kerabat yang menjadi tanggungannya. Ia nafkahi, termasuk kalau budak yang dia miliki, ya, itu pun masuk nafkah wajib, menafkahi budak. Kemudian wal mustahabbatu, dan ada nafkah yang mustahab, yang sunnah hukumnya. Kas sodakoh, seperti sedekah. Fi jami'i turuqil khair, di dalam seluruh jalan-jalan kebaikan. Sedekah atau infak untuk masjid, untuk pondok, ya, pembangunan pondok dan sebagainya. Nafkah untuk atau sedekah untuk fakir miskin dan lain sebagainya, itu termasuk sedekah atau nafkah yang sunnah hukumnya. Ya. Dan seorang muslim hendaknya mendahulukan dan memperhatikan perkara-perkara yang wajib, menunaikan perkara-perkara yang wajib, nafkah-nafkah yang wajib ini harus kita dahulukan sebelum nafkah yang sunnah. Ya. Sebab apa? Kalau kita menunaikan yang wajib, nanti gugur tanggungan dari kita. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua, menunaikan perkara-perkara yang wajib itu pahalanya besar daripada yang sunnah. Ya. Kita mengerjakan sholat lima waktu, sholat fardu, itu pahalanya jauh lebih besar daripada sholat sunnah. Demikian pula nafkah yang wajib, apabila kita menunaikannya maka pahalanya lebih besar daripada nafkah yang hukumnya sunnah atau infak yang sunnah. Hadirin rahimakumullah, berikutnya ulaika alladzina tusifu bitilkas sifat, mereka orang yang disifati, utusifu yang disifati dengan sifat-sifat itu, humul mu'minuna haqqan, mereka adalah orang-orang yang beriman dengan keimanan yang benar. Jadi orang yang memiliki ciri-ciri sebagaimana yang ayat yang kita baca tadi, itulah orang yang beriman dan keimanan yang benar, yang sempurna. Kenapa? Li'annahum jama'u bainal Islam wal iman, dikarenakan mereka mengumpulkan di antara Islam dan iman, jadi satu. Tidak hanya Islam saja, hanya sholat, hanya bayar zakat saja, tidak beriman hatinya, tidak. Tapi mereka menggabungkan antara Islam dan iman. Wa bainal a'malil batinati wal a'malidh dhahirati, mereka menggabungkan, menyatukan di antara amalan-amalan batin dengan amalan-amalan yang zahir. Bainal ilmi wal amal, mereka menggabungkan antara ilmu dan amalan. Baina adai hukukillahi wa hukuki ibadihi, mereka menggabungkan, menyatukan antara menunaikan hak-hak Allah dan menunaikan hak-hak hamba. Ini kelebihan mereka. Tentu dikatakan mereka adalah orang-orang yang memiliki keimanan dan keimanan yang benar. Karena itu tadi, mereka menyatukan antara Islam dan iman, menyatukan antara amalan batin dan yang lahir. Menyatukan antara ilmu dan amalan, menyatukan antara hak atau menggabungkan antara hak, menunaikan hak Allah dan hak hambanya. Hingga sempurnalah keadaan dia, keimanan dia. Ini. Wa qaddama ta'ala a'malal qulub. Dan di sini apa? Allah Ta'ala mendahulukan penyebutan amalan-amalan hati. Disebutkan dengan tentang apa? Tadi amalan hati. itu rasa takut pada Allah, bertambahnya keimanan, tawakal pada Allah, ini namanya amalan-amalan hati. Allah menyebutkan terlebih dahulu tentang amalan-amalan hati dalam ayat ini, li'anha aslun li'amal jawarih, dikarenakan amalan-amalan hati itu adalah asal atau pokok dasar untuk amalan-amalan anggota badan yang lain. Ini wa afdalu minha, yang lebih utama daripada amalan anggota badan. Amalan hati itu lebih utama daripada amalan anggota badan. Wa fiha dalilun ala annal iman yazidu wa yanqus. Di dalam ayat ini menunjukkan, menjadi dalil tentang bahwasanya iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Jadi ayat yang kita baca itu menjadi dalil tentang bertambahnya iman dan berkurangnya iman. Fayazidu bi fi'li ta'ati wa yanqusu bi diddiha. Keimanan itu bisa bertambah dengan melaksanakan amalan ketaatan dan bisa berkurang dengan sebab lawannya, dengan meninggalkan amalan ketaatan, dengan berbuat maksiat. Ini. Hadirin rahimakumullah. Jadi amalan hati itu lebih utama daripada amalan anggota badan. Amalan hati itu merupakan pokok dasar. Ketika hati orang itu bagus, amalannya bagus, insya Allah anggota badan ini akan berbuat yang baik-baik. Lisan akan berucap yang baik-baik. Ini. Ketika seorang itu punya rasa tawakal yang kuat kepada Allah, ya santai, badannya santai, tenang, nampak tenang, karena dia senantiasa tawakal kepada Allah. Dia melakukan usaha apapun tetap tenang karena dia tawakal kepada Allah. Ini. Wa nauyan bagi lil abdi yata'ahada imanahu yunmihi, dan bahwasanya seyogianya, sudah seyogianya bagi seorang hamba untuk menjaga keimanannya dan meningkatkan keimanannya. Wa inna aula mayuhassalu bihi dzalika, dan sungguhnya perkara yang utama yang dihasilkan dengannya hal itu, bisa terjaganya keimanan, bertambahnya keimanan dengan apa? Tadabburu kitabillahi ta'ala wa ta'ammulu lima'anihi, adalah dengan tadabbur, mentadabburi Al-Quran, merenungi kandungan Al-Quran, isi Al-Quran, dan memperhatikannya, memperhatikan makna-mananya. Itu adalah perkara yang utama, yang terbesar, yang bisa membantu terjaganya keimanan atau bertambahnya keimanan, mentadabburi Al-Quran. Kalau orang sudah tidak suka mendengarkan Al-Quran, ini bahaya. Orang tidak senang mendengarkan murotal, ini bahaya. Ya. Summa zakrat sababal mu'minina haqqan. Kemudian Allah menyebutkan tentang ganjaran pahala yang didapatkan oleh orang yang beriman dan keimanan yang benar. Faqala, Allah Ta'ala berfirman, lahum darajatun 'inda rabbihim, mereka akan mendapatkan kedudukan-kedudukan, derajat-derajat yang tinggi, 'inda rabbihim ay 'aliyah, derajat yang tinggi, bihasabi 'ulumi a'malihim, disesuaikan dengan apa? Tingginya amalan mereka, disesuaikan dengan kuatnya keimanan mereka, kesempurnaan keimanan mereka, sesuaikan dengan kebaikan amalan mereka. Jadi surga itu berderajat-derajat, bertingkat-tingkat. Semakin kuat keimanan seorang, semakin tinggi derajatnya di surga, semakin tinggi kedudukannya di surga. Ini. Wa maghfiratun, dan juga pengampunan dzunubihim, terhadap dosa-dosa mereka. Wa rizqun karim, dan rezeki yang mulia. Wa huwa ma a'addallahu lahum fi dari karamatihi, dan ia adalah apa-apa yang Allah persiapkan, sediakan untuk mereka. Bidari karamati, di dalam negeri atau di negeri, di tempat kemuliaannya, yaitu surga. Jadi orang-orang yang benar keimanannya ini akan mendapatkan derajat yang tinggi di surga, akan mendapatkan ampunan dan akan mendapatkan rezeki yang mulia. Mimma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbin basharin, qalbi bashar. Dari perkara-perkara yang la aynun ra'at, yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terbetik di dalam hati manusia, mereka akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa di dalam surga. Ya. Kenikmatan di surga tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar bagaimana keadaan, ya. Tidak pernah kita rasakan di dunia ini. Fadalla hada ala anna man lam yasil ila darajatihim fil iman wa in dakhala al jannah falayanala manalu min karamatillahi attamati. Maka hal ini menunjukkan bahwa orang yang tidak sampai kepada derajat mereka di dalam keimanan, walaupun dia masuk surga, tapi tidak sampai derajat keimanannya seperti mereka, falayanala, maka dia tidak akan mendapatkan apa yang mereka dapatkan dari kemurahan Allah yang sempurna. Ini. Jadi kalau seorang itu tidak bisa mencapai tingkatan keimanan seperti ini, keimanan yang sempurna, hatinya tidak sesuai dengan apa yang disebutkan dalam ayat ini, amalnya tidak sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam ayat ini maupun dalam ayat-ayat yang lain, maka apa? Kalaupun dia punya iman, apa? Kedudukan mereka itu tidak seperti kedudukan orang yang punya keimanan yang seperti ini, yang sempurna keimanannya ini. Iya. Mungkin dia masuk surga, tapi surga yang paling bawah. Iya. Tidak mendapatkan kedudukan yang tinggi. Ini. Yaitu hadirin rahimakumullah, hendaknya kita senantiasa berdoa kepada Allah supaya diberi keimanan yang sempurna, dimudahkan dalam menuntut ilmu, dimudahkan dalam memahami ilmu dan mengamalkan ilmu, sehingga kita termasuk orang yang kuat keimanan kita, orang yang sempurna keimanan kita, sehingga kita akan nantinya di akhirat akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di surga. Ya. Jangan hanya berharap masuk surga. Ya, saya ingin masuk surga, walaupun yang paling rendahnya, itu cita-citanya rendah. Cita-cita itu yang tinggi. Saya ingin masuk surga dan di dalam surga yang paling tinggi, di derajat surga yang paling tinggi. Hadirin rahimakumullah, demikian beberapa penjelasan dari surat Al-Anfal ayat 1 hingga 4. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita kemudahan, keringanan untuk mendengarkan ilmu, mendengarkan firman Allah Ta'ala, supaya bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.